Bagaimana sikap kita seorang muslim akan kedatangan Raja Salman dan jajarannya pada bulan Maret? Kita pertama bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan berterima kasih kepada mereka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedatangan mereka menjadi salah satu sebab kebaikan bagi muslimin dan negeri kita ini. Banyak-banyak berdoa semoga kedatangan mereka menjadi sebab bagi kebaikan muslimin dan negeri kita ini, ya. Insyaallah dengan doa-doa kita Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki kondisi negeri kita, muslimin dan negeri kita pada umumnya.